الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله، رحمني ورحمكم الله. Saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita untuk mempelajari ilmu, amalkan, mendakwahkan, dan bersabar di atas ilmu tersebut. Nah, karena ilmu adalah hal yang akan mengantarkan kita ke dalam jannah. Dan juga orang-orang yang diazab di neraka, di an-nar, mereka merasa menyesal. Mereka mengakui kesalahan mereka, dan mereka merasa hal terbesar yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka adalah karena mereka tidak mau menggunakan akalnya mempelajari ilmu agama. Mereka tidak mau mendengar ilmu-ilmu agama. Seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Mulk, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Maka jauhlah mereka dari rahmat Allah bagi orang-orang yang masuk ke dalam an-nar. Nah, mereka mengatakan waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami dulu mau mendengar dan mau berpikir, nah, niscaya kami tidak akan menjadi orang-orang yang masuk ke dalam an-nar. Nah, dan dijelaskan di dalam ayat Al-Quran yang lain, tidak ada yang bisa berpikir dengan benar kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, seperti dalam surat Al-Ankabut ayat ke-43, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Tidak ada yang bisa memikirkannya, memahaminya, kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Nah, sedangkan tadi penduduk an-nar, mereka mengatakan لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. Kalau seandainya kami mau mendengar dan kami mau berpikir, mau memahami, niscaya kami tidak termasuk sebagai ashabus sa'ir. Nah, maka keengganan seseorang terhadap ilmu agama, ya, padahal dia mampu untuk belajar, ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam an-nar. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga semangat kita, keikhlasan kita di dalam ilmu agama ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Pada siang hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dalam bab yang baru setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan biidznillah bab tentang kejujuran. Nah, kita akan masuk ke dalam babul muraqabah, bab tentang al-muraqabah. Al-muraqabah adalah perasaan kita senantiasa diawasi oleh Allah. Kita senantiasa dilihat oleh Allah. Kita senantiasa didengar ucapan-ucapan kita, ucapan lisan ataupun hati kita. Semuanya tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Salihin ini menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat yang beliau sebutkan. Dan insyaallah kajian kita siang hari ini hanya membahas ayat-ayat dalam babul muraqabah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Allah Ta'ala berfirman, Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri, ketika engkau berdiri di dalam solatnya. Wataqallubaka fis sajidin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihatmu dalam gerakan-gerakanmu ketika engkau sujud. Allah Maha mengetahui. Nah, di sini Allah menyebutkan adanya dua keadaan, berdiri dan sujud. Nah, ketika seorang melakukan salat termasuk qiyamul lail di waktu malam. Nah, itu Allah Maha melihat. Meskipun kita salat di sebuah ruangan yang tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup ruangan itu, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Maka berusahalah agar kita mempersembahkan sholat kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah menyebutkan di sini, ya, bahwa Allah melihat keadaan ketika kita berdiri dan ketika kita sujud. Padahal memang di dalam sholat tidak hanya gerakan berdiri dan sujud saja, ada banyak gerakan lain, ada gerakan rukuk, ada gerakan i'tidal, nah, ada gerakan duduk. Tetapi yang Allah sebutkan hanya gerakan berdiri dan gerakan sujud saja. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwa dua keadaan ini, berdiri dan sujud, memiliki keutamaan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berdiri di dalam sujud, berdiri di dalam salat itu lebih utama dalam hal zikir yang dibaca. Zikir yang dibaca adalah baca Quran. Sedangkan Al-Quran adalah zikir yang terbaik. Dari sisi zikir, berdiri lebih utama dibandingkan sujud. Karena di dalam sujud seorang tidak boleh baca Al-Quran. Nah, tetapi di dalam keadaan hai'ahnya, hai'ahnya itu lebih utama sujud dibandingkan berdiri. Kenapa? Karena Allah menyebutkan bahwa masa terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat dia sujud. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Masa yang terdekat seorang hamba dengan Allah adalah pada saat dia sujud, saat dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari sisi zikir lebih utama posisi berdiri dalam sholat. Tapi dari sisi hai'ah, ya, ketundukan seseorang, ya, cara dia melakukan gerakan itu, yang lebih utama adalah sujudnya. Semakin seorang merendah kepada Allah, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di dalam ayat ini, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219, Allah menjelaskan Allah maha melihat keadaan kalian. Dalam keadaan kalian sholat, berdiri, ataupun sujud, semua terlihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan di dalam sebuah hadis yang lain, nah, dijelaskan keutamaan sholat sunnah yang tidak terlihat oleh manusia. Nah, jadi karena itu, kalau seorang sholat sunnah, diutamakan dia sholat sunnah di rumahnya, di ruangan yang dia tidak terlihat. Nah, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Suhaib bin An-Nu'man, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu salatir rajul fi baitihi ala salatihi haitsu yarahu an-nas ka fadlil maktubah 'ala an-nafilah." Keutamaan salat seseorang di rumahnya, ya, dibandingkan salat dia ketika dilihat oleh manusia, ini seperti keutamaan salat fardu dibandingkan salat nafilah, salat sunnah. Jadi kalau dibandingkan antara sholat sunnah, sama-sama sholat sunnah. Sholat sunnah itu dilakukan di masjid, dilihat oleh orang, dengan sholat sunnah yang dilakukan di rumah, di ruangan yang tertutup, tidak ada orang yang melihat. Yang lebih utama adalah sholat sunnah yang dilakukan di rumahnya, di ruangan tertutup, tidak ada yang melihat. Perbandingan antara sholat yang sama-sama sunnah, antara yang terlihat dengan yang tidak terlihat oleh manusia itu seperti sholat wajib. Sedangkan yang terlihat oleh manusia seperti sholat sunnah. Dan kita mengetahui bahwa sholat fardu, sholat wajib itu memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan sholat sunnah. Nah, kemudian ayat berikutnya dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa ma'akum aynama kuntum." Dialah Allah yang selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, Allah senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Nah, dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin ini, ay Allahu subhanahu ma'a ibadihi aynama kan, fi barrin aw bahrin aw jawwin aw fi dhulmah aw fi dhiya' wa fi ayyi hal huwa ma'akum aynama kuntum. Allah subhanahu wa ta'ala bersama hamba-hambanya dimanapun mereka berada, baik mereka berada di daratan atau lautan, atau mereka berada di udara, baik mereka dalam kegelapan ataupun saat dalam kondisi terang, dalam keadaan bagaimanapun Allah bersama kalian. Yang bersama kalian itu artinya ilmu Allah, kudrah, kekuasaan Allah, dan pengaturan Allah itu selalu bersama kalian. Bukan artinya Allah berada di tempat yang sama dengan kita. Wala ya'ni annahu subhanahu wa ta'ala ma'ana fi nafsil makan alladhi nahnu fih. Bukan berarti Allah bersama kita di ruangan yang sama dengan kita. Kita berada di kamar, Allah juga berada di kamar. Tidak demikian. Kita berada di rumah, Allah berada di rumah kita juga. Bukan demikian. Li'anna Allah fawqa kulli syai' kama qala Allah ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa. Karena Allah keberadaannya di atas segala sesuatu. Sebagaimana Allah menyatakan ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Surah Taha ayat 5. Dan juga Allah menyatakan wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi. Dan dialah Allah yang memiliki kekuasaan di atas hamba-hambanya. yang memiliki kemampuan untuk memaksa, ya, kemampuan untuk mengalahkan di atas seluruh hamba-hambanya. Surat Al-An'am ayat 18. Juga Allah menyatakan, "A'amintum man fis sama." Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Surat Al-Mulk ayat 16. Nah, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan Allah itu tinggi, ya, berada di atas ketinggian, tertinggi di atas segala-galanya, bukan berada di tempat yang sama dengan kita. Tapi meskipun Allah berada di puncak ketinggian, Allah selalu mengetahui keadaan kita, Allah selalu melihat kita, Allah selalu mendengar ucapan kita, Allah selalu maha berkuasa terhadap kita. Nah, dimanapun kita berada, Allah maha mampu menolong kita atau menelantarkan kita tanpa pertolongan. Itu maksudnya Allah bersama kita. Dimanapun kita berada, ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, kekuasaan Allah selalu menyertai kita. Tidak ada suatu tempat pun yang di situ tidak ada kekuasaan Allah. Tidak ada satu tempat pun yang di situ Allah tidak melihat. Tidak ada satu tempat pun yang di situ Allah tidak tahu keadaannya. Semuanya tidak luput dari ilmu, penglihatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kedekatan Allah, Allah bersama dengan hambanya itu dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai macam. Kadangkala Allah menyebut bahwa Allah bersama kalian, Allah bersama mereka. Kadangkala itu Allah menyebutkan sebagai bentuk ancaman dan peringatan. Awas, hati-hati, Allah bersama kalian. Allah selalu mengawasi kalian. Kadang berupa ancaman. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Dan dialah Allah yang senantiasa bersama mereka ketika mereka mengucapkan ucapan yang tidak diridhai oleh Allah di suatu malam. Nah, وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Dan Allah ilmunya, kekuasaannya, penglihatan dan pendengarannya meliputi mereka. Nah, selalu bersama mereka. Nah, jadi kadang ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah bersama suatu kaum itu kadang bermakna ancaman, peringatan, awas, hati-hati, apa yang kalian lakukan diawasi oleh Allah. Kadangkala ayat-ayat yang menyebutkan tentang kebersamaan Allah, Allah bersama suatu kaum, Allah bersama orang-orang bertakwa, orang-orang yang beriman misalkan, itu menunjukkan pertolongan Allah kepada mereka. Allah bersama mereka artinya Allah menolong mereka. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 128. Misalkan, Inna Allah ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat ihsan. Allah bersama mereka, Allah akan mendukung mereka, Allah akan menolong mereka. Kadangkala Allah menyebutkan Allah bersama seseorang atau dua orang, itu menunjukkan kemuliaan dari dua orang atau seorang itu. Seperti ketika Allah menyebutkan kebersamaan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Jika kalian tidak menolong dia, tidak menolong Muhammad, faqad nasarahu Allah, Allah telah menolong dia, menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnain, ketika kaumnya musyrikin Quraisy mengusir dia, mengeluarkan dia dari kampungnya, dari Makkah diusir. Dua orang yang ketika berada di gua, id yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika dia berkata kepada temannya, ketika Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih wahai Abu Bakar, karena Allah bersama kita. Nah, Allah akan menolong kita, Allah akan melindungi kita. Nah, jadi kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah ke Madinah. Maka orang-orang musyrikin Quraisy menyebar sayembara, menyebar pengumuman, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar, dia akan mendapatkan 200 unta. Nah, 100 unta untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 100 unta untuk yang bisa menemukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka banyak orang yang mencari dua manusia yang mulia ini. Banyak yang mencari. Nah, dan Nabi bersama Abu Bakar bersembunyi di dalam gua. Ketika di dalam gua itu, Abu Bakar melihat kondisi yang genting, seakan-akan sudah hampir terlihat mereka. Abu Bakar menyatakan, "Lau nadhara ahaduhum ila qadamayk la absarana." Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya mereka bisa melihat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar seperti yang disebutkan dalam firman Allah tadi, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian Nabi menyatakan, "Fama dhannuka bi itsnain, Allahu tsalitsuhuma." Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah menjadi pihak ketiga yang bersama mereka, yang Allah akan menolong mereka, melindungi mereka, membimbing mereka. Nah, jadi ini makna dari huwa ma'akum aynama kuntum, dialah Allah yang bersama kalian dimanapun kalian berada. Bisa bermakna ancaman, Allah bersama kita, berarti jangan sekali-kali berbuat kemaksiatan. Karena dengan berbuat kemaksiatan, kemaksiatan itu diketahui oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bisa juga bermakna pertolongan. Kalau engkau taat kepada Allah, engkau di atas sunnah, di atas tauhid, bergembiralah. Allah selalu bersama engkau, akan menolong engkau, akan melindungi engkau. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'." Sesungguhnya Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah di bumi maupun di langit. Tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Nah, semuanya tidak luput dari penglihatan Allah, pendengaran Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyatakan, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Surat Al-Fajr, ayat yang ke-14. Allah senantiasa mengawasi. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah, Allah akan senantiasa mengawasi orang-orang yang berbuat maksiat. Allah beri tangguh. Allah beri kesempatan sedikit waktu bagi mereka. Kemudian jika Allah mengadab mereka, mereka tidak luput dari adab itu. Jadi jangan merasa saya meski saya bermaksiat tidak mengapa, saya tetap diberi rezeki oleh Allah, saya tetap diberi kenikmatan oleh Allah. Sesungguhnya itu adalah istidraj. Nah, istidraj, Allah mengulur-ulur waktu, memberikan kesempatan. Mungkin dia masih mau taubat. Allah beri kesempatan. Nah, tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya setiap ada yang berdosa diazab, dimusnahkan di muka bumi, ma taraka ala dhahriha min dabbah. Maka niscaya yang di atas bumi ini tidak ada satu makhluk bergerak satupun. Kalau seandainya setiap makhluk berdosa diazab oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat sabar. Meski berbuat kemaksiatan, Allah masih tetap memberikan rizki kepada mereka, memberikan afiat, kesehatan, keselamatan kepada mereka, memberikan berlimpah kebaikan kepada mereka. Tidak ada yang satu pihak pun asbaru ala adan sami'ahu minallah. Tidak ada satu pihak pun yang lebih sabar ketika mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innahum yaj'aluna lahu niddan, mereka menjadikan tanggingan bagi Allah. Wa yaj'aluna lahu waladan, mereka mengatakan Allah memiliki anak. Wa huwa ma'a dhalik yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim. Meski demikian, Allah masih memberikan rizki kepada mereka, Allah masih memberikan afiat kepada mereka, Allah masih memberikan banyak pemberian kepada mereka. Masih diberi kesempatan. Tapi awas, suatu saat Allah mengadab, tidak akan luput sedikit pun. Kemudian, ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam babul muraqabah ini adalah surat Ghafir ayat yang ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dialah Allah yang Maha mengetahui mata-mata yang berkhianat, penglihatan-penglihatan yang tidak amanah. Nah, wa ma tukhfi as-sudur, dan segala yang disembunyikan di dalam dada, di dalam hatinya, Allah Maha mengetahui itu semua. Jadi, penglihatan-penglihatan yang berkhianat, misalkan dia melirik, ya, mengalihkan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, manusia tidak ada yang tahu. Mata ini mata berkhianat dia, tidak amanah. Allah Maha mengetahui. Atau dalam kondisi sendirian, dia menyaksikan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena tidak ada yang melihatnya. Dia berada dalam ruangan yang tertutup, privacy. Nah, tidak ada yang bisa melihat dia. Dia menyangka tidak ada yang melihat sama sekali. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat penglihatan yang berkhianat itu. Nah, wa ma tukhfi sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Nah, kalau yang tersembunyi di dalam dada saja, yang masih jadi angan-angan kita, keinginan kita, niat kita, Allah Maha tahu. Maka yang lebih dari itu, Allah lebih-lebih lagi mengetahuinya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa merasakan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terus-menerus bertakwa kepada Allah ketika kita bersama manusia ataupun dalam kesendirian kita. Dan semoga kita termasuk seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya bil ghaibi, saat dia sendirian, dia tetap meninggalkan maksiat. Kalau itu ketaatan, dia tetap menjalankan ketaatan meski tidak ada yang melihat. Kalau itu kewajiban, dia tetap tunaikan kewajiban itu tanpa ada yang dikurangi sedikit pun. Saat tidak ada orang yang melihat dia, lahum maghfiratun, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Wa ajrun kabir, dan balasan yang besar, yaitu jannah Allah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk seperti yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.